Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan seputar al-wala wal-bara. Dan telah kita sebutkan pada kajian sebelumnya tentang simbol dan bentuk-bentuk sikap loyalitas terhadap orang-orang kafir. Sekarang Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala akan menyebutkan permasalahan kedua, yaitu tentang simbol-simbol atau bentuk-bentuk sikap loyalitas terhadap kaum mukminin. Perkara ini, kata beliau, telah dijelaskan oleh Alkitab dan Sunnah. Di antara perkara-perkara tersebut adalah yang pertama, al-hijratu ila biladil muslimin wa hajru biladil kafirin. Hijrah menuju negeri kaum muslimin dan meninggalkan negeri kafir. Wal hijratu, dan hijrah pengertiannya adalah berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam dengan tujuan untuk menyelamatkan agama. Dengan tujuan untuk menyelamatkan agama. Dan al-hijrah dengan pengertian ini, pindah dari negeri kafir menuju negeri Islam dengan tujuan menyelamatkan agama, adalah suatu kewajiban, suatu perkara yang hukumnya wajib, dan senantiasa berlangsung kewajiban itu sampai terbitnya matahari dari barat ketika tegak tanda besar hari kiamat. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari setiap muslim yuqimu bain adhhuril musyrikin, yang dia tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, sebagaimana hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam kitab Al-Qasamah. Sehingga barakallahu fikum, diharamkan bagi seorang muslim untuk tinggal di negeri kafir dengan catatan idza kana la yastati'u al-hijrah minha. Naam. Jadi diharamkan barakallahu fikum bagi seorang muslim untuk tinggal di negeri kafir ketika dia tidak mampu menampakkan agamanya. Di sini kelihatannya ada yang salah cetak, wallahu alam. Dikatakan kalau dia tidak sanggup untuk hijrah. Hukum haram itu sebenarnya berlaku bagi orang yang dia memiliki kesanggupan untuk melakukan hijrah, dan dalam kondisi dia tidak sanggup menampakkan agamanya tapi dia sanggup berhijrah, maka haram untuk dia tinggal di negeri kafir. Menjadi kewajiban bagi dia untuk berhijrah ke negeri kaum muslimin. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menyatakan innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi mereka menzalimi diri mereka, mereka menyatakan, termasuk golongan yang manakah kalian? Mereka menjawab, kami orang yang lemah di bumi. Maka mereka, para malaikat tersebut berkata, bukankah bumi Allah itu luas, kalian berhijrah padanya? Maka mereka itu adalah orang-orang yang tempat kembalinya adalah jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Kecuali orang yang lemah dari kaum laki-laki dan wanita serta anak-anak, yang mereka tidak sanggup untuk melakukan perjalanan dan mereka tidak tahu jalan. Maka mereka, semoga Allah memaafkan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Fa ikhwan fi din azzakumullah, inilah keharusan berhijrah. Dan hijrah itu hukumnya wajib dalam kondisi, satu, seseorang tidak sanggup untuk menampakkan agamanya. Yang kedua, dia memiliki kemampuan untuk melakukan al-hijrah. Dan kemampuan ini tinjauannya dari dua sisi. Satu, dia punya biaya perjalanan. Dan yang kedua, dia tahu jalan untuk melakukan hijrah. Sehingga ketika syarat pertama dalam hal ini kesanggupan untuk menampakkan syiar agama, naam, terpenuhi di situ, artinya dia sanggup menampakkan agamanya, azan bebas untuk dikumandangkan. Naam, barakallahu fikum. Maka kewajiban itu gugur menjadi nilai mustahab, nilainya sunnah. Atau misalnya, barakallahu fikum, yang kedua, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan hijrah. Meskipun dia tidak sanggup untuk menampakkan agamanya, tapi masalahnya dia tidak punya kemampuan. Maka kewajiban itu gugur dari dia, karena sesuai dengan penunjukan ayat yang telah kita bacakan tadi. Atau barakallahu fikum, di sana akan ada kemaslahatan dengan tinggalnya dia di negeri kafir. Termasuk pula masuk dalam kategori pembahasan hijrah ini adalah masalah bolehkah untuk melakukan safar ke negeri kafir. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau tinggal di negeri kafir saja tidak boleh, lebih-lebih lagi untuk melakukan safar ke sana. Orang yang telah tinggal di negeri muslimin lantas kemudian dia kepengen safar ke negeri kafir. Tujuannya dalam naam bertujuan untuk semata-mata misalnya nuzhah, untuk rekreasi, sekedar untuk berlibur. Maka tidak dibenarkan yang demikian. Kecuali dalam kondisi memang ada kebutuhan yang mendesak. Dicontohkan para ulama seperti berobat, yang dia tidak mendapati di negeri muslimin kecuali dengan dia harus safar ke negeri kafir. Atau mungkin juga dalam tujuan dakwah ke sana. Naam, selama ini Islam dan kaum muslimin menjadi buruk citranya dengan berbagai macam tindakan radikalisme dan terorisme. Maka dengan dia menjelaskan kepada orang-orang kafir bagaimana prinsip Islam yang sebenarnya. Mereka tahu bahwa ternyata Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Atau juga sebagian menyebutkan ada kebutuhan bisnis. Naam, kebutuhan dagang yang memang harus dia lakukan di sana. Maka sebatas kebutuhannya telah selesai, dia kembali segera ke kampung halamannya dari negeri-negeri kaum muslimin. Baik, kemudian yang kedua, bentuk dan simbol al-wala, sikap loyalitas kepada orang-orang muslim, kaum mukminin. Munasaratu al-muslimina wa mu'awanatuhum, menolong dan membantu kaum muslimin dengan jiwa dan harta serta lisan, ya bela kehormatan saudaranya dalam perkara-perkara yang mereka butuhkan dalam urusan agama, termasuk pula dalam urusan dunia mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin, kaum mukminin dan kaum mukminat, sebagian mereka adalah wali, penolong atas sebagian yang lain. Juga Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 72, wa in istansarukum fid dini fa 'alaikumun nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam agama, maka wajib atas kalian untuk menolong mereka, kecuali atas kaum yang terjadi antara kalian dengan mereka perjanjian. Nah, ada saudara kita kemudian berperang dengan orang kafir, kemudian kaum muslimin ini minta bantuan kepada kita, tapi kita sudah terikat perjanjian damai dengan orang kafir ini tadi, maka tidak dibenarkan bagi kita untuk membantu orang-orang muslim tersebut. Ini yang diperkecualikan oleh Allah, illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali terhadap satu kaum yang antara kalian dengan mereka terikat suatu perjanjian, kecuali mereka sendiri yang membatalkan perjanjiannya. Kemudian yang ketiga adalah merasa sakit dengan penderitaan yang menimpa kaum muslimin dan gembira dengan kesenangan yang mereka dapatkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, matalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim matalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Permisalan kaum mukminin dalam cinta dan kasih sayang mereka itu seperti satu tubuh, seperti satu jasad. Kalau satu anggota badan ini merasakan sakit, mengeluh sakit, maka anggota jasad yang lainnya pun ikut menanggung dan merasakannya dengan merasakan naam susah tidur dan demam. Kalau ini terwujud, luar biasa, luar biasa. Satu mukmin dengan mukmin yang lainnya merasakan bagaikan satu jasad. Kita kalau dalam tubuh kita ada anggota badan yang sakit, sakit gigi misalnya, tidak kemudian mata akan dengan begitu nyenyaknya tidur, gigi biarkan sakit sendirian. Lah, dia akan begadang. Badan pun ikut merasakan demam. Sakit kepala juga iya. Nah, sebagaimana kata sebagian orang, karena begitu luar biasa kalau yang namanya sakit gigi, mending sakit hati daripada sakit gigi. Nah, demikianlah barakallahu fikum. Sehingga ketika ada satu anggota tubuh yang sakit ini, yang lain ikut segera untuk mengobatinya, perhatian dengannya. Nah, kaki akan berjalan ke apotek, ya, lisan ikut andil, berapa, apa obat buat gigi ini. Si tangan akan merogoh saku, ambil uang. Terus demikian. Saling ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Lah kalau satu orang muslim menerapkan prinsip yang agung yang telah diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam ini, damai kehidupan kita, tidak akan ada orang yang sengsara, tidak akan ada orang yang tersakiti, tidak akan ada orang yang barakallahu fikum akan diremehkan dan direndahkan saudaranya, tidak. Kenapa? Karena dia merasa itu bagian dari dirinya. Apakah kemudian misalnya dalam diri kita ada orang yang matanya satu juling misalnya, lantas kemudian lisan kita dengan begitu teganya akan terus menghina dia tanpa henti? Dasar kamu si juling, padahal matanya sendiri. Tidak mungkin. Sekali lagi barakallahu fikum, betapa Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menanamkan prinsip persaudaraan ini, yang sampai beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai dia cinta kepada saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Apa yang kita merasa cinta atas diri kita, cinta diperlakukan dengan baik dan santun, senang kita. Orang lain juga seperti itu. Kalau kita terjatuh dalam kesalahan, kita dinasehati dengan cara baik, orang lain juga senang. Kita terjatuh dalam kesalahan, aib kita tidak diumbar kemana-mana, orang lain juga sama demikian. Makanya subhanallah, betapa luar biasa ibarah-ibarah dan jawami'ul kalim yang dimiliki Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu semua telah tertunaikan dalam kehidupan Rasulullah. Kana khuluquhul Qur'an, akhlak beliau itu akhlak Al-Qur'an. Fa ikhwani fi din azzakumullah, sebagaimana pula Nabi alaihi salat wasalam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin itu dengan mukmin yang lain seperti bangunan, saling menguatkan, bukan saling merobohkan, saling menjatuhkan, tidak, saling menguatkan. Inilah bentuk sikap loyal terhadap kaum mukminin. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat, an-nushu lahum wa mahabbatul khairi lahum, menasihati mereka, mencintai kebaikan bagi mereka, tidak menipu dan memperdaya mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai ia cinta kepada saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Wa qala al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara atas muslim yang lainnya. La yahqiruhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu. Tidak merendahkannya, tidak menelantarkannya, tidak menyakitinya. Bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya muslim. Naam, dia menggunakan politik belah bambu. Tahu politik belah bambu? Bambu itu kalau dibelah, satu diangkat, satu dijatuhkan, diinjek. Tangannya ngangkat, kakinya nginjek. Ini namanya politik belah bambu. Nah, dia merendahkan saudaranya barakallahu fikum sambil dia mengangkat dirinya sendiri. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan mentazkiyah, merekomendasi diri-diri kalian. Allah Azza wa Jalla lebih tahu siapa yang bertakwa di antara hamba-hambanya. Maka Nabi kemudian menyatakan, kullul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dibunuh atau dilukai dengan yang tidak hak. Hartanya juga tidak boleh dirampas. Kehormatannya tidak boleh dilanggar. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, la tabaghadu, jangan saling marah. Wa la tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa la tanajashu, jangan saling memata-matai. Wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan orang lain. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Apa yang tergambar di dalam hadis ini ketika Nabi menyatakan la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, jangan menjual di atas penjualan saudaranya. Lagi di pasar dia jualan berdampingan. Naam. Jualan jeruk misalnya. Lagi sedang proses tawar-menawar, jeruknya sama. Sama-sama dari jeruk Semboro. Ya. Dia bukan jeruk Sembrono, enggak. Sama-sama Semboro. Lagi proses tawar-menawar, ini per kilo 7.000. Langsung di sana bilang, saya berani ngasih harga 5.000. Nah ini. Padahal sudah hampir deal, hampir jadi dengan pengambilan satu truk. Yang demikian ini barakallahu fikum, seorang menjual di atas penjualan saudaranya, ini akan memecah belah persatuan umat. Ukhuwah itu akan tercabik-cabik. Nah, sebagaimana pula Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan, wala yakhthubu ahadukum ala khitbati akhi, jangan melamar di atas lamaran saudaranya. Yang sana sudah melamar, belum akad nikah, bahkan sudah menentukan tanggal, datang orang lain melamar. Nah, dengan segala banyak mentang-mentangnya, mentang-mentang dia ini, mentang-mentang dia itu. Nah, di sana orang pas-pasan. Akhirnya mikir pihak keluarga sana, daripada ini mending sana kelihatannya ya. Sudah bubar. Nah, fabarakallahu fikum, ini akan mencabik-cabik ukhuwah. Kemudian yang berikutnya, ihtiramuhum wa tawqiruhum wa adamu tanaqqusihim wa aibihim. Memuliakan mereka, tidak merendahkan dan mencela mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Bisa jadi mereka pihak yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Dan jangan pula wanita mencela kaum wanita yang lainnya. Bisa jadi mereka yang dicela lebih baik dari pihak yang mencela. Wala talmizu anfusakum, jangan mencela diri-diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, gelar-gelar yang buruk. sebaik sejelek-jelek nama adalah kefasikan setelah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah kaum yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak berprasangka, prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan jangan mencari-cari kesalahan. Janganlah menghibah satu dengan yang lainnya. Apakah seorang di antara kalian senang untuk memakan bangkai saudaranya? Maka hendaklah kalian benci dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tawwabur rahim. Naam. Jangan mencela pihak lain. Masing-masing kita ini adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Kalau mau mencari manusia sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada. Nah, mestinya kekurangan yang ada saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menjaga kehormatannya. Jangan sampai kemudian kita mencela, merendahkan pihak lain. Ternyata mereka lebih baik, baik itu di dunia ataupun lebih baik nasibnya di akhirat, siapa yang tahu. Naam. Jangan memanggil dengan panggilan-panggilan jelek, lakap-lakap yang buruk. Ini orang yang memanggil dengan lakap-lakap yang buruk, Allah sebutkan bahwa itu adalah kefasikan. Bentuk kefasikan. Dan jangan mencari-cari kesalahan. Namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Nah, jangankan kesalahan sengaja untuk dicari-cari, yang tidak dicari itu selalu muncul dengan sendirinya. Dan jangan melakukan ghibah. Ghibah termasuk perkara besar, termasuk dosa besar, yang terkadang setiap kita tanpa sadar, selalu setiap hari, setiap malam terjatuh di dalamnya tanpa sadar. Dalam kondisi dia termasuk dari dosa besar, yang pengertiannya sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan saudaramu, naam, apa yang tidak ia sukai. Dikatakan ghibah karena ia menceritakannya fi ghaibatihi, ketika ia tidak ada, main belakang. Naam, barakallahu fikum. Atas perkara-perkara yang tidak ia sukai. Lantas ada seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana menurutmu kalau pada saudaraku ini benar-benar terjadi yang aku sampaikan, yang aku ceritakan tentang dia? In kana fihi ma taqul faqad ightabtahu, kalau ada pada dia yang kamu ceritakan, engkau sudah menghibahinya. Wa illam yakun fihi ma taqul, kalau tidak ada, faqad bahattahu, berarti engkau fitnah dia. Karena tidak ada kenyataan yang engkau ceritakan tentangnya, itu fitnah namanya. Tapi kalau ada, itulah yang dinamakan ghibah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini mengajak kita untuk berpikir. Allah berikan sebuah permisalan untuk Allah tanamkan kepada kita agar benci kepada perbuatan ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, senangkah seorang di antara kalian memakan bangkai saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Fakarihtumu, bencilah kalian. Allah sudah sebutkan kalimat seperti itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, sukakah kalian memakan bangkai saudaranya? Tentu dalam benak kita tidak akan suka makan bangkai. Tetapi ternyata Allah tekankan kembali, fakarihtumu, bencilah kalian. Fa ikhwani fi dinillah, fa ausi nafsi wa iyyakum bi'an nattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala. Maka ana wasiatkan kepada diri ana dan antum semuanya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh apa yang kita lakukan dari kezaliman kepada saudara kita, itu akan menjadi bagian yang akan Allah tegakkan akan Allah tegakkan keadilan di yaumul qiyamah. La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumul qiyamah. Kalian benar-benar akan menunaikan hak kepada ahlinya pada hari kiamat dari mereka-mereka yang kita zalimi ketika di dunia, termasuk ghibah. Aina'am, memang dia tidak tahu kalau kita menghibahinya. Tapi Allah maha tahu segalanya. Para malaikat memiliki catatan yang lengkap dengannya. Kita benar-benar akan menunaikan hak orang-orang yang terzalimi ketika di dunia. Hatta yuqadali syatil jalha'i minasyatil karna. Sampai kata Allah atau kata Nabi alaihi salatu wassalam, kambing yang tidak bertandu akan dibalaskan kepada kambing yang bertandu. Naam, Allah tegakkan qisas kepada binatang. Binatang yang mereka tidak punya akal, tapi Allah tegakkan bagi mereka qisas. Yang itu bertujuan untuk menunjukkan tentang keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah akan memerintahkan, setelah ditegakkan al-qisas kepada mereka dan nampaklah keadilan Allah azza wa jalla, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan berkatalah orang-orang kafir, duhai kiranya aku menjadi tanah saja, tidak ada kemudian setelah itu neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang mengazab mereka sepanjang masa dalam waktu yang abadi. Ikhwani fi din azakumullah, kemudian yang berikutnya poin yang keenam, ayyakuna ma'ahum fi halil usri wal yusri wa syiddati wal rakha. Hendaklah muslim terhadap saudaranya selalu bersama dalam kondisi sulit, senang, naam, sempit ataupun lapang, bahagia ataupun sengsara, selalu bersama. Dia tidak kemudian barakallahu fikum baru senang kumpul dengan saudaranya muslim kalau dia mendapatkan keuntungan dunia, selalu dapat jaminan. Tapi ketika saudaranya sulit, mesti dia yang harus berkorban kepada orang lain, dia akan jauh dan pergi meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa cinta dia tidak dibangun karena Allah Azza wa Jalla, tetapi karena kepentingan dunia yang ingin dia capai, yang ingin dia raih. Dan ini barakallahu fikum termasuk sifat ahli iman. Maka Syekh menyatakan bi khilafi ahli nifaq, berbeda dengan orang-orang munafik. Alladzina yakununa ma'al mu'minin fi halatil yusri war raha. Yang mereka akan kumpul bersama orang-orang yang beriman dalam keadaan senang dan lapang. Wa yatakhallawna anhum fi hali syiddah, tapi mereka akan menyingkir, pergi lari ketika kondisinya sempit. Qala ta'ala, Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 141, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Orang-orang yang menunggu apa yang terjadi pada kalian, orang munafik itu selalu yatarabbas, memantau-mantau, mencari titik lemah kaum mukminin. Jika kalian mendapatkan kemenangan dari Allah Al-Fatah, mereka menyatakan, bukankah kami bersama kalian? Kami juga ikut andil. Tapi jika keberuntungan itu menimpa orang-orang kafir, mereka menyatakan, na'am barakallahu fikum, kami juga turut andil terhadap kalian untuk memenangkan kalian, dan kami membela kalian terhadap kaum mukminin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi di antara kalian pada hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk memusnahkan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ziyaratuhum wa mahabbatul iltiqa'i bihim wal istima' ma'ahum. Menziarahi saudaranya muslim, senang cinta berjumpa dengan mereka dan berkumpul dengan mereka. Wa fil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi Allah menyatakan, wajabat mahabbatihi au mahabbati lil mutazawirina fiyya, telah pasti kecintaanku bagi orang-orang yang saling menziarahi karena aku, saling berziarah karena Allah. Karena barakallahu fikum, dengan dia menziarahi saudaranya, di sana akan banyak fawaid, keuntungan yang akan dia dapat. Satu, kepastian cinta Allah bagi keduanya. Kemudian dengan dia ziarah kepada saudaranya, akan menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Dengan dia menziarahi saudaranya, dia jadi tahu ternyata saudaranya sedang sakit. Gak pernah kelihatan, tapi gak pernah dijenguk. Ternyata setelah dijenguk, ya Allah, sedang sakit. Gak ada orang yang bantu, hatta untuk cari obat ke apotek saja gak kuat. Yang tadinya sakitnya cuma stadium 1, karena tidak diobati sama sekali, plus sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum obat, dan yang lainnya, langsung dalam waktu 2 hari, langsung naik stadium 4. Itu cuma permisalan aja. Jangan terlalu heboh. Fa ikhwan fi din azakumullah, banyak faktornya. Di samping juga barangkali, barakallahu fikum, keuntungan agama didapat, keuntungan dunia juga mungkin. Dia ziarah kepada saudaranya, ternyata dalam perbincangan itu muncullah ide-ide gimana caranya ya, agar kita ini bisa memasok air mineral ke Saudi Arabia, karena di sana air lebih mahal dibandingkan minyak. Nah, kemudian kita mendatangkan dari sana minyak ke sini. Luar biasa itu. Diperkirakan kita bisa mendapatkan keuntungan dalam 1 bulan 1 miliar. Masya Allah. Gak perlu Saudi yang datang lagi ke sini ngasih bantuan. Antum yang menjadi investor terbesar. Ya, itu gambarannya terlalu besar. Ya, kalau yang kecil-kecil, hubungan cilok atau pulsa misalnya. Nah, itu yang kecil. Hanya sebatas percontohan saja. Cuma barangkali, barakallahu fikum, dengan itu akan terbuka peluang-peluang bisnis. Nah, banyak hal yang bisa diolah. Gimana caranya? Ya, kita aktif dalam perbulu tangkisan ini mendatangkan menjadi agen besar di Denpasar. Kan bisa itu dengan ziarah tadi. Fadzilin azakumullah. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, anna rajulan zara akhan lahu fillah. Ada seseorang yang dia menziarahi saudaranya di jalan Allah atau karena Allah. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan, Allah mengutus seorang malaikat untuk menaungi perjalanannya. Fa sa'alahu, lalu si malaikat tadi bertanya kepadanya, aina turidu, kemana engkau hendak pergi? Qala azuru akhan li fillah, aku ingin menziarahi saudaraku karena Allah, atau saudaraku di jalan Allah, di satu desa di tempat yang lain. Qala fahallaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, adakah satu kenikmatan atau boleh dikatakan hutang budi yang hendak kamu bayar kepada dia sehingga harus jauh-jauh menempuh perjalanan berjalan ke sana ke tempat saudaramu? Qala la, tidak ada. Tidak ada hutang budi aku dengan dia. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, kecuali aku sekedar cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia saudaraku muslim. Maka si malaikat menyatakan, fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, maka aku sesungguhnya adalah utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah telah cinta kepadamu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah dan di jalan Allah. Khadfidun azakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan, ihtiramu huquqihim, menghormati hak-hak mereka. Fala yabi'u ala bai'ihim, tidak menjual atas penjualan mereka. Wala yasumu ala saumihim, tidak menanda di atas tanda mereka. Wala yakhtibu ala khitbatihim, dan tidak melamar atas lamaran mereka. Ini yang kita gambarkan tadi. Demikian pula tidak memberi tanda, tanda batas tanah. Nah, punya kebun, masing-masing sudah tahu bahwa batas tanahnya ini, cuma dia merangsek terus ditanami pohon apa di situ, apa yang paling mudah tumbuh dan paling jarang mati itu, kurang dengar ya, al-muhim ditanami sepanjang batas tanahnya. Nah, bangun rumah juga gitu. Mestinya kalau rumah berdempetan, ini dikomunikasikan dengan tetangga. Nah, kita bangun rumah tepat di garis tanah, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma ketika kemudian barakallahu fikum, temboknya di situ, otomatis gentengnya lebih, akhirnya ngambil tanahnya tetangga. Nah, di sisi yang lain juga tidak ada koordinasi, air hujan dia terus mengenai tembok tetangganya. Kurang hujan terus, hitam. Ada musyawarah agar terjalin pertetanggaan yang baik. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menggambarkan bahwa at-ta'adah, kebahagiaan seseorang itu akan lengkap ketika terpenuhi empat hal. Satu, istri yang soleha. Dua, teman yang baik. Tiga, tetangga yang baik. Kemudian empat, kendaraan yang baik. Maksud baik di sini bukan harus Fortuner ya, tapi yang bisa diajak kompromi. Kendaraannya masih bisa diajak komunikasi. Ya tolong untuk sekarang ini, biar saya tidak terlambat, pengertian dulu ya. Jangan mogok. Nah, jangan kemudian barakallahu fikum, istri sudah salihah, pergi taklim bersama. Istri bagian dorong karena selalu macet. Nah, ayo umu 100 meter mogok. Kalau suruh dorong terus, lama-lama minta cerai. Nah ini, tetangga itu harus sama-sama pengertian. Fa ikhwan fidin azakumullah. Dan orang yang terkait dengan masalah tanda batas tanah ini, Nabi sudah menyebutkan, la'anat Allah tabaraka wa ta'ala, la'anallahu man ghayyara manar al-ardi, Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Haram, dosa besar mengambil hak saudaranya. Oleh karena itu Nabi menyatakan wala yasim al-muslimu ala saumi akhi, jangan menandai atas tanda saudaranya. Kemudian yang berikutnya, yang kesembilan, arifku bidu'afaikum. Naam, arifku bidu'afaihim. Lemah lembut kepada orang-orang lemah mereka. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana, bukan bagian dari kami yang tidak menghormati orang tua kami yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil-kecil dalam bentuk fisik atau mungkin juga kecil dalam bentuk du'afa, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian atau apakah kalian mendapatkan pertolongan dan diberi rizki? Artinya, maknanya adalah, tidaklah kalian diberikan pertolongan oleh Allah dan mendapatkan rizki, wahai orang-orang yang kaya, illa bidu'afaikum, kecuali karena keberadaan orang-orang lemah di antara kalian. Dan ini, hadis ini ana dengarkan dalam khutbah Jumat yang diterangkan oleh Al-Ustaz Tamam Hafizahullah. Yani Nabi menyebutkan bidu'aihim wa ikhlasihim, karena doa mereka dan keikhlasan mereka. Jadi barakallahu fikum, apa yang ada pada mereka, al-aghnia, orang-orang kaya, itu Allah berikan rezeki mereka disebabkan keberadaan orang-orang lemah dan miskin di tengah-tengah mereka. Jadi jangan sombong dan bangga diri dengan apa yang ada pada mereka, karena sesungguhnya mereka lah sebab kalian mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jal. Sebagaimana pula Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabbnya pagi dan petang, yang orang-orang tersebut yang senantiasa berdoa kepada Allah pagi dan petang itu yuriduna wajah, mereka menginginkan wajah Allah, orang-orang mukhlisin yang ikhlas. Dan jangan kau palingkan matamu, pandanganmu dari mereka, menoleh kepada yang lain. Turidu zinatal hayati dunia, karena engkau menginginkan kehidupan dunia. Oh, di sana orang-orang yang terhormat, orang-orang lebih kaya, saya tidak mau bergaul sama inilah. Karena para sahabat ini al-fuqara wal-masakin al-du'afa, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang lemah. Maka Allah Azza wa Jalla menasihatkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, la ta'du aynaka anhum, jangan palingkan pandanganmu dari mereka. Wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum, tidaklah kalian mendapatkan pertolongan dan rizki kecuali karena orang-orang miskin dan lemah tadi. Islam itu jaya dengan para sahabat pembawa panji-panji Islam yang mereka para du'afa wal masakin, orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Ikhwan fi din azakumullah. Kemudian poin yang berikutnya, yang ke-10, addu'a'u lahum wal istighfaru lahum, berdoa dan memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu dan untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Muhammad ayat 19. Juga Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan sungguh, barakallahu fikum, ayat ini telah menunjukkan dengan penunjukan yang sangat terang bahwa tidak ada bagian padanya dari kaum Syiah Rafidah untuk mendoakan kebaikan bagi kaum mukminin, mendoakan maghfirah bagi mereka, yang kita katakan bahwa yang berada dalam garda terdepan dari kaum mukminin adalah as-sabiqunal awwalun. Ya Allah katakan walladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang mendahului kami dalam iman. Was-sabiqunal awwaluna fil iman, generasi awal dalam iman adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan dan yang lainnya. As-sahabah al-kiram ridwanullahi alaihim ajma'in wa ardahum. Namun sungguh kaum Syiah, mereka bukannya menyatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wabikhususihim as-sahabatul kiram Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Muawiyah wa sa'irus sahabah. Justru mereka malah mengadakan perkumpulan yang kemudian dalam perkumpulan itu doa sekian panjang waktunya yang ada adalah Allahumma la'an Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah, Allahumma la'an Abu Bakar wa Utsman wa Aisyah, terus akada. Ya Allah, la'natil Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah. Doa la'nat. Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian di sini Asy-Syaikh menyebutkan tanbih. Dan itu poin terakhir, poin yang ke-10 beliau sebutkan di sini tentang bentuk sikap loyalitas kepada orang muslim. Namun di sini ada tanbih wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Famaknahu, pengertiannya adalah siapa yang mencegah gangguannya dari orang kafir, falam yuqatil al-muslimin, di mana mereka orang kafir itu, anna man kaffa adzahu minal kuffar, bahwa orang-orang yang mencegah gangguannya dari orang kafir ini tidak mengganggu, falam yuqatil al-muslimin, mereka tidak memerangi muslim, walam yukhrijhum min diyarihim, dan tidak mengusir muslimin dari kampung halaman mereka, fa innal muslimina yuqabiluna dzalik, kaum muslimin pun membalas dengan perilaku yang sama. Bimukafaatihi bil ihsani wal adl ma'ahu fit ta'amul ad-dunyawi, membalas dengan kebaikan, dengan keadilan dalam muamalah dunia. Nah, tidak kemudian barakallahu fikum, apa yang kita sebutkan dalam prinsip al-wala wal bara, kebencian kita terhadap orang kafir wa adam mahabbatihim, dan kita tidak cinta kepada mereka, itu tidaklah menjadi pembolehan untuk berlaku tidak adil dan menzalimi orang kafir. Mau ikut enggak? Bisnis apa? Buka toko jam 12 malam. Kok bisa buka toko 12 malam? Naam. Buka toko Cina. ternyata mau ngerampok. Nah ya juz, tidak boleh. Atau dia berdagang dengan orang kafir, timbangannya dikurangi. Nah, dia menyewa mobilnya, kemudian dibawa lari. Nah, ini untuk jihad fisabilillah. Kita gunakan punya mereka untuk menyerang mereka lagi. Hadza ma yajuz, tidak dibolehkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan prinsip ini, atas orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman mereka, Allah tidak melarang kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik, berlaku adil kepada mereka. Bahkan Allah katakan innallaha yuhibbul muqsitin, Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. Namun kita berlaku adil, berbuat baik kepada mereka, bahkan Nabi sudah memberikan bukti dan contohnya, memberi hadiah kepada tetangga yang kafir, yang musyrik, memberi hadiah. Semoga lunak hatinya dengan itu, bahwa oh ternyata Islam, kaum muslimin, orang yang punya sikap rahmah, kasih sayang, orang yang sangat toleransi dalam antar umat beragama. Namun yang tidak dibolehkan adalah al-mahabbah, kecintaan dalam hati-hati kita. Nah, maka kita katakan jangan berwala kepada mereka, jangan cinta kepada mereka. Naam, namun jangan pula menimpakan ketidakadilan dan kezaliman kepada mereka. Semakna dengan ini kata Syekh adalah tentang al-walidain al-kafirain, kedua orang tua yang kafir. Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi. Jika kedua orang tua itu memaksa untuk kalian mempersekutukan aku yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan ditaati. Tidak boleh taat untuk mempersekutukan Allah ketika orang tua memaksa. Tapi ketika adanya ketaatan kita kepada orang tua kita, Allah tetap membimbing, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Sebagaimana kata Syekh, Ummu Asma, ibunya Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, datang kepada Asma bintu Abi Bakar dalam kondisi ibunya ini wanita kafir, ingin meminta untuk menyambung hubungan dengan anaknya. Maka Asma kemudian meminta izin dan bertanya kepada Rasulullah. Faqala laha, maka Nabi menyatakan kepada Asma, sili ummaki, sambunglah terhadap ibumu, berikan bantuan kepada dia. Apa yang bisa kita berikan? Bantu orang tua tersebut. Wa qad qala Allah ta'ala, dan sungguh Allah telah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Al-Mujadilah ayat 22. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan yaumul akhir, mereka saling bercinta kasih dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun itu bapak kandungnya, anak kandungnya, saudara kandungnya, dan kerabat-kerabatnya. Nah, Ini yang dinafikan. Yang dinafikan adalah adanya al-mawaddah wal-mahabbah. Rasa cinta. Rasa cinta. Sehingga, kata Syekh, fasilatu wal-mukafa'ah. Hubungan yang kita sambung serta mukafa'ah, balas kebaikan dalam urusan dunia syai'un, ini satu perkara, satu permasalahan. Wal mawaddatu syai'un akhar, sementara rasa cinta itu perkara lain. Bisa demikian? Bisa. Karena li'anna fissilati wa husnil mu'amalah, dalam hubungan yang kita lakukan muamalah yang baik, targhiban lil kafir fil Islam, itu ada bentuk targhib, dorongan kepada orang kafir itu menuju Islam. Penggambaran tentang Islam itu sebagai agama yang tidak suka dengan radikalisme, yang tidak membenarkan sikap radikalisme dan terorisme. Begitu ketemu orang kafir, tonjok. Mendapati orang kafir, bom. Lah, Islam tidak demikian. Nah, akan lihat barakallahu fikum. Raja Salman hafizahullahu ta'ala disambut dengan penyambutan yang baik. Ya, oleh Kapolda, oleh Gubernur. Beliau memberikan apresiasi yang baik. Ikhwan fiddin azzakumullah. Wa kadzalika, demikian pula kata Syekh, tahrimu muwalatil kuffar, haramnya berwala loyalitas kepada orang kafir, la ya'ni tahrimat ta'amul ma'ahum bittijarati wal mubahah wastiradil bada'i wal masnu'at annafi'ah wal istifadati min khibratihim wa mukhtara'atihim. Haramnya berloyalitas kepada orang kafir bukanlah bermakna haram untuk bermuamalah dalam urusan jual beli yang mubah. Antum mau urusan dagang dengan mereka, mau bikin pabrik dan yang lainnya, mengambil manfaat dari ilmu mereka dalam urusan dunia. Oh, cara bikin pesawat tempur begini, produksi senjata seperti ini, mereka punya ilmu, ayo belajar. Labas. Tidak diharamkan dalam Islam. Mu'alatul kuffar syai'un, ini satu permasalahan. Tapi mu'amalah dalam urusan dunia syai'un akhar, itu urusan yang lain. Jangan dicampur adukkan. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin azzakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atau sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi upah kepada Ibn Uraiqit Al-Laythi yang menunjuki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya, padahal dia seorang kafir. Nah, diberikan upah. Bantu Nabi, tunjuki jalan, kasih upah. Jangan dizalimi. Sebagaimana pula Nabi dalam babul muamalah, beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Si Yahudi datang mencak-mencak, minta untuk segera ditebus Nabi ketika punya hutang. Nabi sampai berhutang lah ya. Nabi bersegera nyampaikan kepada sahabatnya untuk dibayarkan dan diganti dengan yang lebih baik kepada orang tersebut. Ini gambaran Islam. Kemudian barakallahu fikum, Allah azza wa jalla, Syekh menyebutkan suatu firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 72 sampai 73. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'dhin وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا Wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kata Ibn al-Imam Ibn Katsir, wa ma'na qawlihi illa taf'aluhu di ayat yang ke-83, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, kalau kalian tidak melakukannya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Ai kata Syekh Al-Hafidz Ibnu Katsir, illam tujanibu al-musyrikin wa tuwalu al-mu'minin, kalau kalian tidak menjauhi kaum musyrikin dan berwala, yakni tidak berwala kepada orang mukmin, wa illa waqa'at fitnatun finnas, jika tidak akan terjadi fitnah pada manusia. Bagaimana bentuk fitnahnya? Wa huwa iltibasul amri, urusannya akan tercampur aduk. Wa ikhtilatul mu'minina bil kafirin, akan tercampur mukmin dengan orang kafir. Fayaqa'u bainan nasi fasadun muntashir, akhirnya terjadi pada manusia kerusakan yang tersebar, aridun tawil, panjang, banyak. Apalagi di zaman yang semakin Islam itu semakin hari semakin terkikis, sunnah semakin tidak nampak. Kalau dulu sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu masuk rumah menjumpai Ummu Darda dalam keadaan beliau marah, atas apa yang beliau saksikan di tengah-tengah umat manusia. Aku tidak melihat lagi ada pada mereka yang menggambarkan tentang Islam selain mereka masih menunaikan sholat. Sudah sedemikian banyak pergeseran dari nilai-nilai Islam yang murni, yang masih mengambil dari muara yang jernih. Sekian banyak pergeseran menuju bid'ah telah terjadi. Apalagi kalau berbicara di zaman kita ini. Apa kira-kira yang akan dikatakan oleh Abu Darda atau Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah kalau yang mereka saksikan adalah kenyataan yang ada di zaman kita ini? Terkadang sulit untuk membedakan ini muslim orangnya orang kafir. Nah, sulit. Justru penampakannya sudah sangat mirip. Waktunya sholat, ya sama-sama tidak sholat. Mau dibilang orang muslim itu manjangkan jenggot, nyukur kumis, sudah sama-sama kebalik. Kumisnya panjang, jenggotnya bersih. Pakaian keislaman juga tidak nampak. Apalagi yang mau dilihat? Ikhtilat, naam, terjadi. Jadi sulit. Inilah yang kemudian kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, iltibasul amr wa ikhtilatul mu'minin bil kafirin. Qultu, aku katakan kata Syekh Al-Fauzan, wa hadha ma hasala fi hadha zaman, inilah yang terjadi di zaman ini, wallahul musta'an. Allah lah yang dimintai pertolongan. Ikhwan fi din azakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya, aqsamun nas fi ma yajibu fi haqqihim min alwala'i wal bara'. Pembagian manusia, apa yang wajib pada hak mereka dalam kaitannya dengan alwala'u wal bara'. Manusia dalam permasalahan wala' wal bara' terbagi menjadi tiga. Satu, orang yang dicintai dengan kecintaan yang murni tanpa ada permusuhan. Mereka itu kaum muslimin, kaum mukminin yang juga murni. Dari kalangan para anbiya, siddiqin, syuhada, was salihin. wa muqaddamatihim, paling terdepannya adalah Rasulullah, karena wajib untuk mencintai beliau melebihi kecintaan kepada jiwa kita, anak kita, ayah kita, bahkan seluruh manusia. Kemudian yang berikutnya para sahabat, terkhusus Khulafa ar-Rashidin, kemudian Baqiyatul Asyarah, 10 sahabat peraih janji surga, kemudian Zawjatuhu Ummahatul Mu'minin, istri-istri Nabi, kemudian Barakallahu Fikum Ahlul Bait dan Muhajirin wal Ansar, kemudian Ahlu Badar, Ahlu Bai'ati Ar-Ridwan, kemudian seluruh para sahabat, At-Tabi'un dan Al-Qurun Al-Mufaddalah, dan seterusnya A'immatul Muslimin dan kaum muslimin secara umum. Qala ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا, jangan jadikan dalam hati kami kebencian, لِلَّذِينَ آمَنُوا, kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kata Syekh, وَلَا يُبْغِضُ الصَّحَابَةَ وَسَلَفَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ فِي قَلْبِهِ إِيمَانِ, tidaklah yang membenci sahabat dan salaful ummah, orang-orang yang dalam hatinya ada iman, tidak akan membenci. Tapi yang membenci mereka adalah ahlu zaygh, orang-orang yang menyimpang. Wan nifaq, orang-orang nifaq. Wa a'da'ul Islam, dan musuh-musuh Islam. Seperti karrafidah wal khawarij, kaum rafidah dan orang-orang khawarij. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, orang-orang yang dibenci dan dimusuhi dengan kebencian yang murni tanpa ada rasa cinta dan loyalitas. Mereka adalah kaum musyrikin wal munafikin wal murtaddin. Seperti dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22 tadi. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, man yuhabbu min wajhin wa yubghadu min wajhin. Satu sisi dicinta, di sisi lain juga dibenci. Artinya dikumpulkan antara cinta benci. Mereka adalah usatu al-mu'minin, ahli maksiat dari kaum mu'minin. Mereka dicinta sebatas iman yang ada pada mereka, dan mereka pun dibenci atas kemaksiatan dan kebid'ahan yang ada di antara atau yang terjadi pada mereka. Sehingga semakin seorang muslim itu kokoh di atas imannya, tegak di atas sunnah, mereka lebih kita cintai daripada mukmin ahli maksiat dan ahli bid'ah. Orang yang kita lebih menunjukkan sikap loyalitas kita kepadanya adalah yang lebih tegak di atas iman was sunnah dibandingkan keumuman kaum muslimin. Namun Syekh mengingatkan, wa mahabbatuhum taqtadhi munasahatuhum aw munasahatahum wal inkar alaihim, rasa cinta kita kepada mereka ini dari jenis yang ketiga menuntut adanya upaya munasahah, menasihati dan mengingkari kemaksiatan, kebid'ahan yang mereka lakukan. Tidak boleh sekut, la yajuzu as-sukut ala ma'asihim, tidak boleh diam atas maksiat mereka. Bal yunkaru alaihim, diingkari. Wa yu'maruna bil ma'ruf wa yunhauna 'anil munkar, diajak kepada yang baik, dicegah dari yang munkar. Bahkan pun ditegakkan kepada mereka al-hudud, hukum-hukum had. Kalau memang pelanggarannya dalam pelanggaran hukum-hukum had. Dan ketahuilah barakallahu fikum, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah min awsaqi ural iman, atau bahkan awsaqu ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu tali keimanan yang paling kokoh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini yang juga diistilahkan dengan al-wala'u wal Bara. Wala kepada siapa? Hah? Kaum mu'minin. Dan bara kepada siapa? Al-kuffar wal-musyrikin. Hakada. Namun, sungguh kata Syekh, telah berubah prinsip dan timbangan di dalam menerapkan prinsip al-wala wal-bara. Banyak orang yang kemudian prinsip wala dan baraknya ditunggangi oleh kepentingan dunia, meskipun dia musuh Allah dan Rasulnya serta musuh kaum muslimin. Tetapi ketika di sana ada keuntungan dunia yang ia dapatkan, maka dia akan lebih memberikan loyalitasnya, pembelaannya, dukungannya kepada orang tersebut. Oleh karena itu kata sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man ahabba fillah wa abghadha fillah, siapa yang mencintai karena Allah, benci karena Allah, wa wala fillah wa ada fillah, loyal karena Allah, benci, na'am memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, akan didapatkan wilayah Allah dengan itu, kecintaan Allah. Wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya, dan sungguh telah terjadi keumuman persaudaraan manusia, rasa cinta manusia itu dibangun di atas dunia, tujuan dunia dan kepentingan dunia. Wa dzalika la yujbi ala ahlihi syai'an, dan hal itu tidak memberi manfaat sedikit pun kepada pemiliknya, tidak berguna. Semua bentuk hubungan itu akan terputus di yaumul qiyamah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqun. Teman-teman dekat sebagian mereka dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh pada hari itu. Illa al-muttaqun, kecuali orang yang bertakwa, yang membangun persaudaraannya, pertemanannya, persahabatannya dibangun di atas taqwallah. Dan itulah yang akan memberikan manfaat bagi mereka. Ikhwan fi din azakumullah, dengan ini kita telah selesai dari pembahasan na'am barakallahu fikum kitab ini, dan akan ditutup oleh Syekh dengan pembahasan penutup khatimah. Kata beliau penutup, fit tahdhiri minal bid'ah, peringatan dari bid'ah yang akan dibagi dalam 7 pasal. Pasal pertama, pengertian bid'ah dan penjelasan macam-macamnya dan hukumnya. Pasal kedua, munculnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin. Pasal ketiga, sebab yang mengantarkan pada kemunculan bid'ah. Yang keempat, sikap muslim dari ahlul bid'ah, atau sikap umat Islam dari ahlul bid'ah. Dan yang kelima, manhaju ahli sunnah wal jamaah dalam membantah ahlul bid'ah. Pasal keenam, penjelasan contoh-contoh dari bid'ah di masa ini. Dan pasal terakhir, bagaimana cara bermuamalah terhadap ahlul bid'ah. Nah, insyaallah akan kita bahas pada kajian berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.